Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pembahasan ringkasan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitabi At-Tauhid li Fadilati Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita masih dalam babu maja'a fi sihri, bab tentang sihir, juga tentang perdukunan. Kita akan memasuki pembahasan sebuah hadis yang menjelaskan tentang 7 dosa yang membinasakan. Penulis kitab Tauhid, Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid, Al-Imamul Allamah, Al-Syekh Muhammad At-Tamimi, rahimahullahu ta'ala berkata, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah semoga Allah meridai beliau, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Dikatakan ini adalah dosa yang membinasakan. Berarti ini adalah dosa-dosa besar. Namun dosa besar tentu tidak sebatas 7 ini saja. Dosa besar sangat banyak. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 7 ini karena 7 ini di antara yang paling besar dan paling berbahaya. Mubiqat, membinasakan, maknanya adalah menyebabkan pelakunya di dunia tersesat dan di akhirat masuk ke dalam neraka. Itu artinya membinasakan. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna, para sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, apa saja 7 dosa yang membinasakan tersebut? Di sini ada pelajaran tentang semangat para sahabat dalam menuntut ilmu. Dan juga pelajaran tentang metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengajar, yaitu dzikru al-ijmal qabla at-tafsil, menyebutkan secara global sebelum merinci. Ini bisa membuat orang yang kita ajarkan itu memiliki rasa ingin tahu yang besar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada 7 dosa yang membinasakan, maka ini memancing para sahabat untuk ingin tahu. Lebih besar rasa ingin tahu mereka. Mereka pun bertanya, wahai Rasulullah, apa 7 dosa yang membinasakan tersebut? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyirku billahi, yang pertama adalah mempersekutukan Allah, dosa syirik. Wasihru, yang kedua sihir. Inilah pembahasan bab ini. Jemaah sekalian, kemarin sudah kita bahas, sihir juga syirik. Tapi, di dalam hadis ini, Nabi SAW menyebutkan syirik secara umum, kemudian sihir secara khusus, untuk memberi penekanan. Bahwa sihir termasuk syirik, dan bahkan termasuk jenis kesyirikan yang paling berbahaya. Karena dukun itu seperti sudah kita jelaskan, makin kafir kepada Allah, makin banyak dosa syiriknya, dia akan semakin sakti. Dan itulah yang mereka kejar. Itu yang mereka kejar, kesaktian. Dan seringkali orang-orang di zaman sekarang tertipu. Karena mereka namakan kesaktian itu dengan karomah. Bahkan mereka sebut juga ilmu hikmah. Hikmah apa di situ? Hikmah itu, di dalam Al-Quran memang ada banyak makna. Tapi enggak ada dengan bermakna kesaktian. Hikmah itu bisa bermakna sunnah. Allah mengajarkan kepada Nabi SAW Al-Kitab dan hikmah. Maksudnya sunnah. Hikmah itu juga bisa bermakna ilmu secara keseluruhan. Hikmah itu juga bisa bermakna berdakwah dengan kelembutan. Hikmah itu juga bisa bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu hikmah. Tapi enggak ada dengan makna sakti, tidak ada. Jadi hati-hati. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pertama syirik, yang kedua sihir. Bukan berarti sihir bukan syirik. Justru beliau ingin menekankan betapa bahayanya sihir itu. Sehingga dia sudah tercakup dalam syirik, tapi beliau sebutkan lagi sihir. Bahkan tukang sihir adalah orang yang paling banyak kesyirikannya. Iya. Wa qatlu nafsil lati harramallahu illa bilhaq. Kemudian yang ketiga, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang hak. Nanti akan kita sebutkan siapa saja jiwa yang haram dan apa saja alasan yang hak. Wa aklu riba. Berikutnya, makan riba. Wa aklu malil yatim. Dan makan harta anak yatim. Wa tawalli yawma zahfi. Dan lari dari medan tempur, medan jihad fi sabilillah, ketika dua pasukan telah berhadapan. Wa qadhful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Dan menuduh wanita baik-baik yang tidak melakukan zina, dan dia adalah wanita beriman, dituduh sebagai wanita yang telah berzina. Ini adalah dosa yang membinasakan. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Mari kita lihat pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Asy-Syaikh Al-Allamah Profesor Dr. Saleh Al-Fauzan Hafizahullah menyebutkan 9 pelajaran. Yang pertama, tahrimu syirki. Diharamkannya kesyirikan. Karena Nabi SAW mengatakan, syirik termasuk dosa yang membinasakan. Berarti haram. Wa annahu huwa akbarul kabair wa a'zamul dzunub. Dan bahwasannya syirik itu adalah dosa yang paling besar. Dosa yang paling berbahaya. Kenapa? Karena disebutkan di peringkat yang pertama. Dari 7 dosa yang paling besar, syirik disebutkan nomor 1. Pelajaran yang kedua, tahrimu sihri. Diharamkannya sihir. Dan kemarin sudah kita bahas juga, sihir itu hukumnya haram menurut 4 madhab. Menurut kesepakatan seluruh ulama, bukan hanya 4 madhab. Tetapi yang dinukil dari Imam Syafi'i, kata beliau, tidak syirik kalau hanya menggunakan obat-obatan. Tapi kata para ulama, sihir yang dimaksud dalam syariat bukan itu. Itu hanya penamaan sihir menurut bahasa. Sedangkan sihir yang dimaksud dalam syariat adalah para dukun yang dibantu oleh setan-setan karena mereka menjadi budak setan. Wa annahu minal kabair al-muhlikah. Dan bahwasannya sihir itu termasuk dosa-dosa besar yang membinasakan. Yaitu, orang yang berbuat sihir, di dunia dia sesat, bahkan sampai pada kesesatan yang paling parah, dan di akhirat, kalau dia enggak bertobat sampai mati, dia kekal di neraka. Itu artinya dia binasa. Wa min nawakidil Islam. Dan juga kata Syekh, sihir termasuk pembatal keislaman. Kemarin sudah kita jelaskan juga dua sebab penyihir atau dukun batal Islamnya. Pertama, karena menjadi budak setan dengan melakukan segala bentuk kesyirikan dan kekufuran yang diinginkan oleh setan. Kedua, karena sok tahu perkara gaib, menyamakan dirinya dengan Allah yang maha mengetahui perkara gaib. Pelajaran yang ketiga, tahrimu qatlin nafsi bighairi haqqin. Diharamkannya membunuh jiwa tanpa alasan yang hak. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dalam ayat ini, itu termasuk dosa yang membinasakan. Siapa saja jemaah sekalian, jiwa yang haram dibunuh. Yang pertama, jiwanya seorang mukmin. Menghilangkan nyawa seorang mukmin, ini dosa yang sangat besar. Di surat An-Nisa ayat 93, Allah memberi peringatan keras. وَمَنْ يَقْتُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّدًا. Barang siapa membunuh orang mukmin dengan sengaja. Perhatikan ayat ini, mukminan dalam bentuk umum. Sehingga mencakup dia mukmin yang imannya sempurna maupun mukmin yang imannya tidak sempurna. Dia melakukan dosa-dosa. Tapi dia masih mukmin, maka sama. Membunuhnya adalah dosa yang sangat besar. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan, dengan sengaja. Fajazauhu jahannamu khalidan fiha. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anah wa a'adda lahu adzaban 'azima. Maka baginya neraka jahannam. Dia akan diazab dalam waktu yang sangat lama. Allah murka kepadanya dan Allah melaknatnya. Dan Allah telah menyiapkan untuknya azab yang besar. Jadi, dalam ayat ini Allah beri lima ancaman kepada orang yang membunuh orang mukmin dengan sengaja. Pertama, neraka jahannam. Yang kedua, diazab dalam waktu yang sangat lama, bahkan bisa kekal, kalau dia menghalalkan darah seorang muslim. Karena menghalalkan darah adalah kekufuran. Kalau sekedar dia membunuh, dosa besar. Tapi kalau dia katakan halal, maka kufur. Kemudian yang ketiga, Allah murka kepadanya. Yang keempat, Allah melaknatnya. Yang kelima, Allah menyiapkan untuknya azab yang besar. Lima ancaman dalam ayat ini. Kepada orang yang menghilangkan nyawa seorang mukmin dengan sengaja, yang dia tidak punya alasan berdasarkan syariat untuk menghilangkan nyawanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberi peringatan. Kata beliau, "La zawalu hadhihi ad-dunya ahwanu 'ala Allah min qatli rajulin muslim." Musnahnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada menghilangkan nyawa seorang muslim. Jadi betapa mulianya seorang muslim itu di sisi Allah, sehingga menghilangkan nyawanya adalah dosa yang sangat besar. Kemudian yang kedua, jiwa kafir zimmi. Orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin, dan dia tunduk dengan pemerintah kaum muslimin. Dia tidak melakukan pemberontakan. Kemudian yang ketiga, kafir mu'ahad. Orang kafir yang terikat perjanjian gencatan senjata, perjanjian damai untuk sementara waktu dengan kaum muslimin. Kemudian yang keempat, kafir musta'min. Orang kafir yang minta perlindungan kepada kaum muslimin, misal karena dia punya keperluan untuk masuk ke negeri kaum muslimin, seperti untuk berdagang misalkan, atau untuk belajar Islam, maka dia minta jaminan keamanan. Jika ada seorang muslim memberi jaminan keamanan kepadanya, haram bagi seluruh kaum muslimin untuk membunuhnya. Jadi, inilah empat jiwa yang Allah haramkan dibunuh. Menghilangkan nyawa mereka adalah dosa yang sangat besar. Dari empat ini, tiga adalah muslim, afwan, kafir, zimmi, mu'ahad, dan musta'min. Dan Nabi SAW mengingatkan juga dalam hadis yang lain tentang bahaya membunuh mereka. Beliau bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarah ra'ihatal jannah wa inna rihaha la tujadu min masirati arba'ina aman." Siapa membunuh orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga itu tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Jadi, menghilangkan jiwa orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin adalah dosa yang sangat besar. Tapi kenapa jemaah sekalian orang kafir diharamkan dibunuh? Kalau muslim, karena dia mulia. Orang kafir apakah juga karena mereka mulia? Tentu tidak. Allah berfirman, "Ulaika hum syarrul bariyah." Mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Mereka dilarang dibunuh karena umat Islam pantang melanggar janji. Sudah berjanji, pantang mengingkari. Itu sifat mukmin. Walaupun kepada orang kafir, umat Islam tidak boleh berkhianat. Sudah janji harus ditepati. Apalagi kepada sesama muslim. Baik, jadi ini empat jiwa yang haram dibunuh. Kemudian pelajaran yang keempat, jawazu qatlin nafsi idza kana bihaqqin. Bolehnya membunuh jiwa kalau dengan alasan yang benar. Kal qisas, seperti untuk qisas, bunuh dibalas bunuh. Membunuh seorang mukmin hukumannya adalah juga bunuh, kecuali walinya atau ahli warisnya memaafkan. Waridah, begitu pula murtad, keluar dari Islam, hukumannya adalah hukuman mati. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man baddala dinahu faqtuluh." Siapa yang menukar agama, dia harus dihukum mati. Menunjukkan kepada kita, bukan hak asasi manusia memilih agama sesuai dengan seleranya. Ketika dia melakukannya, dia memilih agama selain Islam, maka dia telah melakukan dosa besar. Cuma beda orang yang belum masuk Islam dan sudah masuk Islam. Kalau dia sudah masuk Islam kemudian murtad, hukuman mati. Tapi kalau dia belum masuk Islam sama sekali, dia tentu tidak dihukum mati. Namun terikat dengan hukum-hukum jihad fi sabilillah atau hukum perjanjian tadi. Baik. Wa zina ba'da ihsanin. Kemudian yang ketiga, termasuk yang dibolehkan dibunuh dengan alasan yang benar adalah orang yang berzina setelah sebelumnya pernah menikah. Kalau dia belum pernah menikah, maka hukumannya tidak sampai hukuman mati. Menunjukkan kepada kita, zina itu adalah dosa besar. Tapi jika seseorang sudah pernah menikah, dosanya lebih besar lagi. Dan kalau umurnya sudah tua, dosanya lebih besar lagi. Jadi, dosa yang sama, pelakunya berbeda, maka tingkat dosanya pun menjadi berbeda. Kenapa? Karena faktor pendorong dia untuk berzina itu berkurang. Kalau berzina itu belum nikah, itu dosa sangat besar, tapi dia tidak sampai dihukum mati. Kalau dia sudah pernah menikah, maka hukumannya adalah hukuman mati. Jadi ini tiga contoh membunuh dengan alasan yang benar. Tetapi jemaah sekalian, hukuman-hukuman kepada pelanggar dosa-dosa ini hanya dilakukan oleh pemerintah, bukan oleh masyarakat. Bukan oleh masyarakat, tapi oleh pemerintah. Kalau pemerintah tidak melakukannya, dosa-dosa mereka. Tidak boleh masyarakat mengambil alih. Kalau masyarakat mengambil alih, malah akan memunculkan mudarat yang lebih besar. Bisa jadi terjadi perang sesama masyarakat. Karena enggak ada pengadilan yang menetapkan. Dan juga enggak ada contoh dari Rasulullah SAW dan para sahabat membolehkan masyarakat untuk menegakkan hukum-hukum ini. Iya. Kecuali ada satu keadaan, masyarakat dibolehkan sampai tingkat membunuh. Selain daripada jihad tentunya. Jihad yang syar'i. Juga selain jihad, ketika kita dalam posisi membela diri. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur, hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang orang yang hartanya ingin dirampas. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika ada orang yang ingin merampas hartaku? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tu'tihi malak." Jangan berikan. Bagaimana kalau dia memerangi aku? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qatilhu." Perangi dia, lawan dia. Bagaimana kalau aku membunuhnya ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tempatnya di neraka." Artinya kamu enggak salah. Bagaimana kalau dia membunuh aku? Kamu mati syahid. Jadi ini posisinya masyarakat selain daripada jihad boleh sampai tingkat membunuh, yaitu untuk membela diri. Sehingga kata para ulama, kalau orang yang ingin memerangi kita itu sudah terkapar, sudah lumpuh, enggak bisa menyerang kita lagi, ya enggak boleh kita bunuh. Enggak boleh kita bunuh. Karena tujuan kita hanya untuk membela diri. Jadi tidak sama seperti yang dilakukan sebagian orang, menangkap pencuri lalu mereka hakimi ramai-ramai sampai mati, padahal dia sudah enggak berdaya. Itu tidak boleh. Bahkan, kata Imam Ahmad dalam Usulus Sunnah, kalau dia sudah lari, dia sudah tidak menyerang kita, kita pun enggak boleh mengejar dia. Tapi, laporkan kepada pemerintah. Itu sudah urusan pemerintah. Karena kita sudah bukan dalam posisi membela diri. Dia sudah pergi. Jadi, dibolehkan hanya sebatas membela diri sesuai kebutuhan. Artinya, kalau enggak harus membunuh, ya enggak perlu membunuh. Kalau kita punya senjata bisa lumpuhkan dia ditembak di kaki, ya enggak harus tembak di kepala. Kan tujuannya cuma untuk membela diri. Baik. Pelajaran yang kelima, tahrimur riba wa azimu khatarihi. Diharamkannya riba dan besarnya bahaya riba itu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dalam hadis ini bahwa riba termasuk dosa yang membinasakan. Dan sampai-sampai kata Imam Malik rahimahullah, aku tidak menemukan di dalam Al-Quran penjelasan tentang makanan yang paling buruk melebihi riba. Jadi dia lebih buruk daripada khamar. Hanya saja kalau riba lebih buruk daripada zina, apalagi zina dengan orang tua, itu hadisnya dhaif, hadisnya tidak sahih. Tapi makanan yang paling buruk itu adalah riba, kata Imam Malik rahimahullah. Kenapa? Karena Allah memberi ancaman keras, yaitu perang terhadap pelaku riba. Fa'adhanu biharbi minallahi wa rasuli. Kalau kalian tidak meninggalkan riba, maka Allah dan Rasulnya mengumumkan perang terhadap kalian. Jadi ini bahaya besar. Namun sangat disayangkan di hari-hari ini, subhanallah, bukan saja di negeri kafir, tapi juga di negeri-negeri Islam, hampir tidak ada lembaga keuangan, hampir tidak ada transaksi-transaksi resmi di lembaga-lembaga keuangan kecuali mengandung riba. Maka hadis ini mengingatkan kita bahaya riba. Pelajaran yang keenam, tahrimul i'tida' ala malil yatim. Diharamkannya melampaui batas terhadap harta anak yatim. Kalau kebetulan kita dititipkan harta anak yatim, walaupun keluarga kita sendiri. Belum masuk maghrib kan? Belum. Walaupun keluarga kita sendiri. Ya misalkan, ponakan kita, saudara kita wafat. Kita dititipi ponakannya, dia punya harta. Dia masih kecil, jangan kita berikan hartanya. Karena dia belum bisa mengelola hartanya sendiri. Kita bantu untuk menjaga hartanya. Maka hati-hati, jangan sampai kita salah gunakan hartanya tersebut. Gunakanlah untuk kemaslahatan dia, keperluan dia. Kecuali kita misalkan pandai berbisnis, kita bisa mengelola harta itu supaya berkembang. Maka itu sangat bagus. Karena dalam Al-Quran Allah mengatakan, wala ta'kulu amwalal yatama illa billati hiya ahsan. Wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Jangan kamu dekati harta anak yatim. Perhatikan jemaah sekalian, dekati pun enggak boleh. Artinya jangan coba-coba. Kecuali kata Allah dengan cara yang terbaik. Cara yang terbaik di sini kata para ulama, orang yang bisa mengembangkan harta itu dalam usaha yang halal. Sehingga harta itu berkembang, ketika dia dewasa, diserahkan kepadanya, hartanya sudah menjadi banyak. Tapi kalau kita enggak pandai berbisnis, jangan. Malah habis hartanya. Iya. Dan ini penting bagi yang bisa mengembangkan harta itu. Atau mungkin di zaman sekarang, sekedar diinvestasikan dengan cara dibelikan tanah. Nanti anak ini dewasa, tanahnya menjadi mahal. Itu bagus. Karena jemaah sekalian, harta anak yatim itu kena zakat. Harta anak yatim kena zakat. Kalau terpenuhi dua syarat. Yaitu, sampai nisabnya, dan sudah satu tahun. Kemudian tahun berikutnya, tidak berkurang dari nisab, walaupun berkurang karena dipakai. Tapi enggak sampai berkurang dari nisab. Masih mencapai nisab, kena zakat lagi. Tahun depannya kena zakat lagi kalau masih mencapai nisab. Jadi bisa-bisa hartanya habis dengan zakat. Jadi harta anak yatim pun kena zakat. Harta orang gila juga kena zakat. Karena ini kewajiban bukan kepada orangnya, tapi kepada hartanya. Kalau enggak dikeluarkan, yang berdosa adalah walinya, pengurus hartanya. Karena dia masih kecil, dia enggak berdosa. Jadi alangkah baiknya jika kita kembangkan hartanya. Dan hadis ini mengingatkan kita, dosa yang sangat besar memakan harta anak yatim. Jemaah sekalian, orang kafir dan dia kaya raya, boleh enggak kita curi hartanya? Enggak boleh. Kecuali dalam perang, ghanimah, harta rampasan perang. Tapi, kalau orang yang kaya raya ini muslim, dosanya lebih besar lagi. Dan kalau muslim ini miskin, dosanya lebih besar lagi. Dan jika dia anak yatim, dosanya lebih besar lagi. Jadi sama dosa mencuri, tapi objeknya berbeda, dosanya pun berbeda. Maka hati-hati, mencuri atau memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim, ini sangat berbahaya. Termasuk para pengurus ma'had atau lembaga-lembaga anak yatim, ini hati-hati. Jangan sampai mereka menyebarkan proposal donasi-donasi, ternyata untuk diri mereka bukan untuk anak yatim tersebut. Hati-hati, ini bahaya besar. Di surat An-Nisa ayat ke-10, Allah memberi peringatan keras. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim, hakikatnya yang mereka masukkan dalam perut mereka adalah api, dan mereka akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Insyaallah kita lanjutkan setelah salat maghrib. Wabillahi taufik. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufikihi wa amtinanih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ikhwanih. Wa ba'd, fa ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pembahasan 9 pelajaran yang dijelaskan oleh Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Soleh Al-Fauzan hafizahullahu taala dari hadis tentang 7 dosa yang membinasakan. Kita masuk pelajaran yang ke-7. Tahrimul firar minaz-zahfi. Diharamkannya lari dari medan tempur, medan jihad fi sabilillah, ketika dua pasukan telah saling berhadapan. Ini adalah dosa yang sangat besar karena sangat bermudarat. Bermudarat bagi pasukan kaum muslimin, akan memunculkan rasa takut atau memberi pengaruh terhadap pasukan kaum muslimin, dan juga akan menguntungkan pasukan kafir. Akan membuat mereka semakin berani terhadap kaum muslimin, terhadap pasukan Islam. Jadi mudaratnya sangat besar sekali. Dan di antara strategi perang yang pernah digunakan oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu dalam sebuah peperangan melawan Romawi, maka beliau letakkan kaum wanita di belakang pasukan. Semuanya megang batu. Kalau ada kaum muslimin yang lari, disuruh lempari batu. Jadi enggak ada yang lari dari medan tempur. Di samping malu, karena ketemu dengan akhwat pelempar batu, maka mereka pun tidak ada yang lari dari medan tempur. Karena ketika itu pasukan Romawi lebih banyak daripada kaum muslimin. Maka dengan pertolongan Allah, kaum muslimin bisa memenangkan pertempuran. Dan ini dosanya sangat besar. Tapi ada pengecualian. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Al-Anfal ayat ke-16. وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَ إِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِكِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدَ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. Dan barang siapa yang memalingkan punggungnya di hari itu, yaitu lari dari medan tempur, kecuali orang yang ingin mengatur strategi perang, pura-pura lari untuk menjebak musuh, atau untuk bergabung dengan pasukan yang lain supaya lebih kuat, maka kalau bukan karena itu, sungguh dia telah kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. Jadi dalam ayat ini disebutkan dua pengecualian. Yang pertama, orang yang hanya pura-pura lari untuk menjebak musuh. Yang kedua, dia bukan lari seterusnya, tapi cuma untuk bergabung dengan pasukan yang lain demi agar lebih kuat pasukan Islam. Maka jika dia tidak punya alasan yang dibenarkan syariat, itu adalah dosa besar. Dan subhanallah, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, ketika beliau wafat, orang yang memandikan jenazah beliau menghitung lukanya lebih dari 80 luka. Lebih dari 80 luka. Dan semuanya dari arah depan. Tidak ada satupun dari arah belakang. Karena dia tidak pernah membelakangi pasukan musuh, enggak pernah lari dari medan tempur. Artinya, kemenangan-kemenangan beliau itu tidak didapatkan dengan mudah, tapi dengan perjuangan dan kesabaran. Dengan perjuangan dan kesabaran. Ada anggota TNI rupanya di sini. Jadi pas ini, cerita perang sedikit. Jadi beliau dapatkan itu dengan perjuangan dan kesabaran. Bukan dengan mudah. Bersabar walaupun terluka sampai Allah memberikan kemenangan. Subhanallah, lebih dari 80 luka. Itu sudah sabetan pedang, tombak panah. Tapi Allah belum menakdirkan beliau wafat di medan jihad, dan itu beliau tangisi. Beliau menangis, menyesali. Kenapa matinya di tempat tidur? Bukan di medan jihad, bukan mati syahid. Karena memang belum takdirnya. Dan di antara pemahaman Umar bin Khattab yang sangat mendalam, panglima Khalid bin Walid yang tidak terkalahkan dan tidak punya kesalahan dicopot oleh beliau. Kenapa jemaah sekalian? Karena saking terkenalnya beliau, setiap memimpin perang selalu menang, maka Umar khawatir kaum muslimin menjadi bergantung kepadanya. Subhanallah, ini luar biasa Umar bin Khattab. Karena kemenangan umat Islam bukan karena Khalid, bukan karena kehebatan strategi perangnya, tapi karena iman dan ketakwaan mereka. Jadi ini peringatan bagi kita, andai terjadi jihad fi sabilillah termasuk dosa besar lari dari medan tempur. Tapi ingat, jihad yang dimaksud di sini adalah jihad yang syar'i, bukan seperti yang dilakukan oleh para teroris. Tadi sudah kita bahas 4 jiwa yang haram dibunuh. Itu teroris enggak peduli. Semuanya mereka habisi karena kebodohan mereka. Karena kebodohan mereka. Jangankan orang kafir, orang muslim pun mereka habisi. Bahkan yang muslim mereka kafirkan dulu. Jadi maksud jihad di sini adalah jihad yang syar'i. Dan jihad yang syar'i itu pembahasannya tentu panjang, tapi secara singkat jemaah sekalian, minimal terpenuhi 3 syarat. Yang pertama, dipimpin oleh kepala negara. Dipimpin oleh kepala negara. Kepala negara yang memutuskan. Nabi SAW mengatakan, wal imamu junnah yuqatal min waraihi wa yuttaqabihi. Pemimpin itu adalah perisai. Peperangan harus dilakukan di belakangnya dan dia dijadikan sebagai tameng. Maksud ayat ini dijelaskan para ulama adalah berjihad itu harus bersama dengan pemerintah. Pemerintah yang punya hak untuk menetapkan kapan saatnya kita berjihad. Tapi kalau teroris, malah pemerintahnya yang dia mau perangi atau mau dia jatuhkan. Ini bertentangan dengan syariat. Kemudian yang kedua, punya kekuatan. Makanya Nabi SAW ketika masih di Makkah, enggak pernah diperintahkan oleh Allah untuk berjihad. Karena kondisi kaum muslimin masih lemah. Walaupun kita menang dengan iman dan takwa, tapi syariat juga memerintahkan kita menggunakan sebab akibat. Menyiapkan diri, menyiapkan kekuatan sebelum berperang. Bukan berjihad begitu saja, tidak. Tapi kita disuruh mempersiapkan diri. Namun kita harus yakin, itu hanya sebab. Yang memenangkan adalah Allah. Dan sebab utamanya adalah iman dan takwa. Kemudian syarat yang ketiga, memiliki wilayah kekuasaan. Maksudnya punya negara. Punya wilayah kekuasaan. Makanya Nabi SAW, sebelum memiliki wilayah kekuasaan, yaitu kota Madinah, Allah tidak memerintahkan beliau untuk berjihad. Jadi ini minimalnya 3 syarat jihad. Tentu rincian-rinciannya itu dalam pembahasan fikih. Baik. Pelajaran yang berikutnya, yang ke-8. Tahrimul qadhfi bizzina wal liwat. Diharamkannya menuduh. Orang telah berbuat zina atau hubungan sejenis. Ini adalah dosa besar. Dan walaupun dalam hadis ini disebutkan menuduh wanita baik-baik yang tidak berzina dan dia wanita beriman. Tapi makna hadis ini juga berlaku jika yang dituduh adalah laki-laki. Sama, dosa besar. Namun kenapa disebutkan wanita? Karena kebanyakan yang dituduh adalah kaum wanita. Jadi bukan bermakna kalau dituduh laki-laki, bukan termasuk dosa yang membinasakan. Tidak. Itu juga termasuk dosa yang membinasakan. Iya. Begitu pula jemaah sekalian, makan harta anak yatim, disebutkan makan, bukan berarti selain untuk dimakan, berarti boleh. Tidak. Sama saja, mau untuk makan, untuk bangun rumah atau beli mobil, sama dengan makan riba. Untuk dimakankah beli makanannya, atau untuk bangun rumah, beli mobil, sama hukumnya. Tapi kenapa disebut makan? Karena itu kebanyakan yang dilakukan oleh orang. Ini istilah para ulama, yakhruju makhrajal ghalib. Jadi ayat datang dalam bentuk yang paling banyak, tapi bukan pembatasan. Bukan pembatasan. Baik. Jadi sama saja, walaupun yang dituduh adalah kaum laki-laki, juga dosa besar. Dan Allah memberi peringatan keras di surat An-Nur. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَى فَجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدًا وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Dan orang-orang yang menuduh wanita baik-baik telah berzina, kemudian mereka tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Jadi kalau diangkat di pengadilan, si penuduh ini oleh hakim diminta mendatangkan 4 orang saksi. Itu pun bukan sembarang saksi. Saksinya harus muslim semuanya, dan mereka melihat seperti timba masuk ke dalam sumur. Jadi kalau mereka bilang, kami melihat mereka berduaan, kami melihat mereka berdua masuk kamar hotel, belum cukup. Belum cukup. Jadi ini gak main-main. Ini tuduhan serius. Harus betul-betul mereka lihat berzina. Kan belum bisa dipastikan mereka berzina atau tidak. Walau sudah berduaan. Belum tentu kan? Ini tuduhan serius. Jadi 4 orang saksi ini, masing-masing harus melihat betul-betul berzina. Makanya kata para ulama, hampir mustahil dibuktikan. Kecuali orang yang berzina itu yang mengaku. Iya. Maka jika dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, kata Allah, cambuklah dia sebanyak 80 kali cambukan. Jadi yang menuduh malah yang dicambuk. Karena menuduh sembarangan, tidak ada saksi. Dan jangan kalian terima persaksiannya selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Jadi Allah berikan 3 hukuman. Pertama, cambuk 80 kali. Yang kedua, jangan terima persaksian mereka selama-lamanya. Dan yang ketiga, mereka dihukumi sebagai orang-orang yang fasik. Ayat berikutnya, إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا. Kecuali orang-orang yang bertobat setelah itu dan melakukan perbaikan. Pelajaran yang ke-9, anna qadhfal kafir laisa minal kabair. Kata Syekh, bahwasannya menuduh orang kafir berzina itu bukan termasuk dosa besar. Artinya si penuduh enggak bisa mendatangkan saksi. Maka itu bukan termasuk dosa besar. Ini dipetik oleh Syekh mafhum daripada hadis. Karena hadis mengatakan menuduh wanita beriman, berarti kalau dia bukan wanita beriman, maka bukan dosa besar. Sebab yang dikatakan dosa besar di sini, kalau yang dia tuduh wanita beriman. Kenapa jemaah sekalian? Minimalnya karena 2 sebab. Yang pertama, orang kafir tidak punya kemuliaan. Kenapa menuduh wanita beriman ini dosa besar? Karena dia mulia. Sedangkan orang kafir, dia tidak punya kemuliaan sedikitpun. Kemuliaannya hilang. Seperti kata Allah, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Inhum illa kal an'am, balhum adallu sabila. Tidaklah mereka itu kecuali seperti binatang ternak. Bahkan mereka lebih buruk, lebih hina, lebih sesat daripada binatang ternak. Jadi hilang kemuliaan orang yang melakukan dosa terbesar, kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi menuduh dia berzina juga dosa. Namun karena dia orang yang hina, dosanya tidak sampai dosa besar. Ini sebab yang pertama. Yang kedua, jamaah sekalian. Karena orang kafir itu enggak jauh-jauh dari zina. Kalau kufur saja mereka lakukan, apalagi zina. Dan ini kita bisa melihat hari ini. Kita sering dengarkan hari ini, terutama di negeri-negeri mereka, bagaimana bebasnya mereka berhubungan antara pria dan wanita yang tidak memiliki hubungan apa-apa. Tidak ada ikatan pernikahan. Bagi mereka itu hal yang biasa. Tapi tetap saja enggak boleh kita menuduh mereka berzina. Namun andai ada orang muslim melakukannya, itu tidak termasuk dosa besar. Karena mereka memang enggak jauh dari hal itu. Itu hal yang biasa bagi mereka. Bagi mereka itu bukan sebuah masalah. Hidup tanpa nikah bukan masalah. Berhubungan seperti suami istri sebelum nikah bukan sebuah masalah. Maka tidak termasuk dosa besar kalau ada orang yang menuduh mereka berzina. Baik. Inilah jemaah sekalian 9 pelajaran yang dijelaskan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Saya pernah dengar bahwa sering buang angin saat sholat adalah salah satu ciri terkena sihir atau kemasukan jin. Apakah benar atau tidak? Jawabannya tidak benar. Enggak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Tapi mungkin saja itu terjadi. Namun untuk memastikannya enggak bisa. Tidak ada dalilnya. Dan dalam syariat, kalau ada orang terkena penyakit buang angin terus, maka dia cukup berwudu sebelum sholat. Kemudian kalau dia keluar di dalam sholat, karena itu sudah penyakit yang enggak mungkin dihindari, maka dia tetap sholat, tidak mengapa. Karena seperti itulah kemampuannya. Allah berfirman, fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sekemampuanmu. Sama dengan orang yang terkena penyakit, kencingnya keluar terus. Sama, cukup dia berwuduk di awal saja. Lebih bagus kalau dia pakai pampers, kemudian dia sholat, maka tidak mengapa kalau keluar tanpa bisa dia dikontrol ketika sholat. Karena kalau kita suruh dia berwuduk, ya enggak sholat-sholat kalau begitu. Baru mulai sholat, buang angin, berwuduk lagi. Mau sholat, buang angin, berwuduk lagi. Ya enggak selesai-selesai. Dan itu tidak mungkin menjadi syariat, karena itu memberatkan. Yuridullahu bikumul yusr, wala yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian, dan tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Iya. Tapi kita pastikan itu gangguan jin, enggak bisa. Memangnya jin yang mengabarkan. Ya bisa jadi, ada dukun jin yang mengabarkan, dan kita enggak boleh percaya. Dan ini ciri-ciri dukun, ngasih tahu gangguan jin, gangguan setan. Yang paling berbahaya kalau dia mengatakan, ada yang ngirim siapa? Ipar kamu. Ini bahaya, mau mengadu domba. Itu kerjaannya setan. Apakah dosa jika belum bisa merelakan untuk menjauhi, untuk meninggalkan sebuah pekerjaan yang haram dan pekerjaan lingkungan yang banyak maksiatnya, sedangkan kita tidak ada pekerjaan lain selain pekerjaan tersebut? Pada dasarnya itu dosa, kecuali darurat. Kecuali darurat. Darurat itu maknanya adalah terancam mudarat besar. Dan tidak ada alternatif lain, atau belum ada, itu maknanya darurat. Terancam mudarat besar. Seperti mati kelaparan misalkan. Atau dia menanggung orang sakit, Kalau dia enggak dapat uang untuk membiayai, mati orangnya atau tambah parah. Itu namanya mudarat. Dan tidak ada alternatif lain. Kalau ada alternatif lain, ya berarti harus dia cari alternatif lain. Jadi, semua yang haram, kalau ada mudarat, menjadi boleh. Kaidah berkata, ad-daruratu tubihu al-mahdurat. Darurat membolehkan yang haram. Tapi ingat ya, dua patokannya. Pertama, yang dimaksud darurat itu terancam akan tertimpa mudarat besar. Mati kelaparan misalkan. Ini yang pertama. Yang kedua, dia enggak punya alternatif lain. Atau belum menemukan alternatif lain. Itu baru namanya mudarat. Beda dengan hajat. Sekedar kebutuhan. Kalau sekedar kebutuhan, tidak sampai membolehkan yang haram. Tapi dia memubahkan yang makruh. Ini kaidah. Hajat menjadikan yang makruh itu mubah. Tapi tidak sampai membolehkan yang haram. Jadi, sekarang kita kembalikan kepada penanya. Seperti apa keadaan dia, kita tidak tahu. Kalau dia masih punya tabungan misalkan, sementara dia gunakan tabungan itu sambil mencari kerja, berarti dia belum mudarat. Dia belum dalam kondisi darurat. Ada alternatif lain. Dia untuk dapat uang. Ada tabungannya. Atau sebenarnya ada pekerjaan lain, cuma dianya gengsi. Maka berarti dia sudah tidak memenuhi syarat untuk melakukan yang haram. Ada pekerjaan lain sebenarnya. Dianya yang gak mau karena gengsi. Jadi, kembalikan kepada dia sendiri yang bisa menjawabnya. Di kontrakan mertua saya terdapat beberapa penghuni yang mengaku melihat setan. Dan ada juga yang kesurupan. Apa tindakan yang tepat untuk kami lakukan? Apabila kami memanggil salah seorang ustadz untuk melakukan rukyah syar'iyah, apakah termasuk dalam hadis minta dirukyah sehingga hilang kesempatan masuk surga tanpa hisab dan adab? Pertama, jemaah sekalian, kita melihat setan, ketahuilah itu bukan wujud aslinya. Karena Allah mengatakan, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Sesungguhnya setan melihat kamu, setan dan bangsanya melihat kamu dari arah yang kamu tidak bisa melihat mereka. Tapi mungkin saja dia menjelma menjadi makhluk lain sehingga bisa terlihat. Makhluk yang menyeramkan dan biasanya tergantung kondisi daerah. Kalau di Indonesia, setannya miskin-miskin. Jadi tampilannya pakai spray, ya, spray putih. Kalau di Amerika pakai jas. Itu khayalan ya. Yang jelas dia bisa menjelma menjadi makhluk yang menakutkan supaya kita takut. Kita ditakut-takuti. Atau mungkin menjelma menjadi hewan dan lain-lain. Tapi bentuk aslinya kita gak bisa lihat. Bisa juga menjadi manusia. Bahkan bisa jadi manusia yang kita kenali. Seperti iblis datang, ikut rapat orang-orang musyrik Quraisy menjelma sebagai seseorang yang mereka kenali. Ya, semua sudah kasih usulan-usulan, akhirnya usulan iblis yang mereka terima. Semuanya bersepakat untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara setiap kabilah mengutus satu orang sebagai utusan. Sehingga kabilahnya Nabi Muhammad SAW tidak bisa menuntut balas. Karena melawan banyak orang. Itu usulan iblis dan mereka terima. Mereka tidak menyadari itu adalah iblis. Jadi mungkin saja. Adapun memanggil orang untuk meruqyah. Orang yang kesurupan ini. Jemaah sekalian. Minta ruqyah, kalau untuk orang lain, boleh. Termasuk tolong-menolong. Yang tidak boleh, adalah minta ruqyah untuk diri kita sendiri. Kalau ruqyah itu ruqyah syar'iyah, hukumnya makruh. Karena tidak akan masuk dalam 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Di antara sifat mereka, kata Nabi SAW, la yastarkun, tidak minta diruqyah. Kata para ulama, karena kenapa makruh? Karena orang yang minta ruqyah itu bisa menjerumuskan dia bergantung hati kepada tukang ruqyah. Kalau dia meruqyah dirinya sendiri, malah tawakalnya semakin kuat. Kalau dia meruqyah dirinya sendiri, karena dia yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tapi kalau kita minta ruqyah untuk orang lain, maka tidak mengapa. Tetapi yang lebih penting adalah nasihati mereka untuk menguatkan keimanan. Karena kunci utama menghadapi gangguan setan adalah dengan keimanan, dengan tauhid. Sebagaimana sumpah setan, setan mengetahui dia tidak akan bisa menyesatkan dan mengganggu orang yang benar-benar mentauhidkan Allah. Dalam surat Shad ayat 82-83, Allah menyebutkan sumpah setan. Qala fa bi izzatika la ugwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Setan bersumpah, demi kemuliaanmu ya Allah, sungguh benar-benar aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Yang ikhlas maknanya, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjauhi syirik besar dan syirik kecil, riya. Jadi ini yang paling penting, nasihati mereka. Kenapa setan bisa mereka lihat? Karena setan enggak takut sama mereka. Mungkin setan mengira itu temannya. Jadi dia sengaja menampakkan diri. Bisa jadi karena jauhnya mereka dengan Allah. Seperti yang terjadi pada orang-orang musyrik dahulu. Setan datang kepada mereka karena jauhnya mereka dengan Allah. Sebaliknya, kepada orang-orang yang beriman, setan takut. Ketika melihat Umar lewat di satu jalan, setan cari jalan lain. Bukan karena Umar punya kekuatan fisik, tidak. Tapi karena keimanan dan ketakwaannya. Ini kunci utama. Mendekat kita kepada Allah, berarti menjauh dari setan. Menjauh kita dari Allah, berarti mendekat kepada setan. Itu yang terbaik nasihati mereka. Belum Isya kan? Berapa menit lagi? 10, baik. Dulu saya sama suami pernah ikut tawasulan. Saat tawasulan itu lampu dimatikan. Dan kita baca ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran, di tengah-tengah ada bak berisi air, nanti di dalam bak itu akan ada batu cincin atau keris-keris kecil, nanti dikasih ke yang telah ikut. Setelah itu kita dimandiin kembang. Waktu itu saya dan suami berpikir ini tidak apa-apa karena kita di sana baca ayat Al-Quran. Apakah Allah akan mengampuni karena ketidaktahuan kami? Dosa apapun Allah akan ampuni kalau kita bertaubat sebelum mati. Bukankah dulu para sahabat orang-orang musyrik kebanyakannya? Mayoritasnya sahabat musyrik. Tapi mereka benar-benar bertaubat. Maka Allah mengampuni mereka. Tapi dari pertanyaan ini kita bisa mengambil banyak pelajaran jamaah sekalian. Pertama tentang tawassul. Jadi bagi mereka tawassul itu sudah luas sekali maknanya. Bukan sekedar orang yang berdoa kepada wali agar doanya diteruskan kepada Allah. Ini tawassul sudah praktik perdukunan. Sudah praktik perdukunan. Lihat di sini. Ada air di tengah, nanti ada batu cincin dan keris. Ini praktik perdukunan. Mereka sebut tawassul juga. Jadi hati-hati dengan penamaan. Kemudian, lihat juga di sini. Bagaimana dukun menipu dengan Al-Quran sampai saudara kita ini tertipu. Ya, beliau mengatakan tidak apa-apa karena yang dibaca Al-Quran. Ini hati-hati, ini tipuan setan. Tipuan para dukun. supaya orang mengira itu benar, maka dicampur dengan Al-Quran. Itulah yang mereka sebut ilmu putih. Makanya ingat, tidak ada dalam syariat ilmu putih, ilmu hitam. Dua-duanya adalah sihir. Cuma ilmu putih dia campur dengan Al-Quran, dengan zikir, dan lain-lain. Ini semuanya adalah perdukunan. Saya 24 tahun, saya adalah salah satu korban sihir. Ketika SMA saya dirubah, diruqyah oleh om saya sendiri. Beliau memang membuka praktik ruqyah di rumahnya. Jamaah sekalian, tidak ada dalilnya membuka semacam klinik ruqyah. Dan para ulama kita di masa sekarang memfatwakan itu tidak dibolehkan. Karena tidak ada dalilnya. Dan kalau begitu, membuka pintu orang minta ruqyah. Kan tadi sudah kita bahas, minta ruqyah itu makruh. Kalau yang diminta ruqyah adalah ruqyah syar'iyah, ruqyah yang sesuai syariat. Kalau ruqyah para dukun, ya hukumnya syirik. Jadi, itu tidak benar, tidak boleh. Kemudian lanjutan pertanyaan, saya kesurupan parah saat itu. Lalu diruqyah oleh omnya, dan sejak saat itu saya bisa menjadi mediator untuk ruqyah. Berarti belum sembuh ini. Namun saya hanya mau mediasi untuk keluarga saya saja. Saya juga selalu berpesan apapun yang keluar dari mulut jin, itu bisa dusta, bahkan mengadu domba. Ya, sudah tahu masih? Mau jadi apa namanya, tempat jin untuk jasa para tukang ruqyah. Ini cara ruqyah yang tidak benar. Jadi enggak boleh ya, akhi. Ini sudah menjadi praktik perdukunan. Menggunakan para jin untuk meruqyah. Dan antum masih diganggu jin kalau begitu. Belum sembuh. Apalagi kalau antum tahu, biasa orang yang kesurupan itu kadang masih setengah merasa dia. Enggak hilang penuh kesadarannya. Jin ini berbohong. Antum tahu ini jin berbohong. Masih juga antum gunakan dia. Atau masih mau membantu perukiah itu. Itu bukan rukiah yang sesuai syariat. Ini perdukunan. Dan Allah mengingatkan tentang saling membantu antara manusia dan jin. Di surat Al-An'am ayat 128. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا. Dan ingatlah hari ketika Allah mengumpulkan mereka semuanya, yaitu manusia dan jin. Lalu Allah mengatakan, ya ma'syaral jin, qad istakthartum minal insi. Wahai para jin, kalian telah memperbanyak pengikut manusia. Wa qala awliya'uhum minal insi, rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din. Maka berkatalah wali-wali mereka dari kalangan manusia, wahai Rabb kami, sebagian kami telah menikmati pelayanan sebagian yang lain. Jadi enggak boleh. Ini termasuk sebab Allah menghukum mereka sebagaimana dalam surat Al-An'am ayat 128. Bagaimana cara menasihati ibu saya agar berhenti mengamalkan amalan-amalan yang tidak jelas? Amalan seperti apa yang jatuhnya bisa mengandung kesyirikan? Ya, nasihat terbaik dengan dalil, sampaikan dalilnya. Begitu pula yang apa saja termasuk syirik, maka dipelajari. Termasuk yang ada dalam kitab Tauhid yang kita bahas ini, berbagai macam kesyirikan, sangat banyak, silakan dipelajari. Apa hukumnya memisahkan hubungan suami istri dengan menggunakan ilmu sihir? Setelah bercerai, laki-laki tersebut kemudian pergi ke dukun menggunakan guna-guna supaya wanita itu mau menikah dengannya. Subhanallah. Dua kali sihirnya ya. Pisahkan dulu, baru sihir lagi supaya wanita itu suka. Dan inilah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah dalam pembatal keislaman beliau. As-sihru wa minhu sarfu wal-ataf man fa'alahu aw radiya bihi kafar. Sihir. Di antara bentuknya, kata beliau, as-sarfu dan al-atof. As-sarfu itu membuat orang berpisah, al-atof membuat orang suka. Siapa yang melakukannya atau ridho dengannya, maka dia kafir. Jadi jangankan yang melakukannya, yang setuju juga kafir. Dan justru sihir inilah yang Allah sebut di dalam Al-Quran. Sihir memisahkan orang. Di surat Al-Baqarah ayat 102. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Mereka mempelajari sihir itu dari keduanya, yang dengan itu bisa memisahkan antara seseorang dengan pasangannya. Tapi ingat lanjutan ayat jamaah sekalian, وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Para tukang sihir itu tidak bisa menimpakan mudarat kepada siapapun kecuali dengan izin Allah. Maka suami istri harus banyak berdoa kepada Allah, membentengi diri dengan zikir-zikir agar tidak terkena sihir ini. Jadi justru ini sihir yang disebutkan dalam Al-Quran, memisahkan antara suami istri. Ya, hukumnya adalah kufur, sama. Bagaimana cara mengetahui bahwa sebuah rumah terkena sihir? Dan bagaimana cara meruqyah rumah tersebut? Jemaah sekalian, biasanya terkena sihir itu apakah di rumah dikirim sihir atau pada orang, yang muncul keanehan-keanehan. Seperti Rasulullah SAW ketika beliau terkena sihir, terbayangkan kepada beliau telah melakukan sesuatu padahal beliau belum melakukannya. Jadi bisa kita ambil dari situ, ya muncul keanehan-keanehan. Kalau cuma sekedar muncul penyakit, ini juga ada pertanyaan yang semisal. Ada orang yang kena penyakit. Nah jemaah sekalian, kalau cuma sekedar muncul penyakit, terkadang penyakit itu bisa jadi kita nggak dapat memastikan ini karena sihir atau bukan karena sihir. Jadi penyakit karena sihir bisa penyakit apa saja. Bisa penyakit apa saja. Bisa karena, bisa panas atau penyakit-penyakit yang bersifat psikis dan lain-lain. Namun kalau kita lihat ada semacam keanehan, nah biasanya itu muncul dari sihir. Adapun meruqyah rumah, saya tidak tahu dalilnya yang membolehkan ruqyah rumah. Tapi mengusir gangguan sihir dan setan dari rumah adalah dengan cara menjadikan rumah itu sebagai tempat ibadah dan menyingkirkan semua yang mengandung dosa. Begitu caranya, sebagaimana sudah kita bahas di bab sebelumnya, keutamaan membaca surat Al-Baqarah di rumah, setan lari dari rumah kita. Kemudian para penghuninya mendekatkan diri kepada Allah, bertakwa kepadanya, dan menjauhi perbuatan-perbuatan dosa. Adapun membacakan untuk rumah di ruqyah, saya belum tahu dalilnya. Wallahu ta'ala a'lam, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.